Bismillah, alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Ma yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita masih pada bab maja'a fil law, dalil-dalil yang datang tentang ucapan andaikan. Nah, masail sudah kita baca semua. Sekarang kita baca penjelasan Imam Sa'di rahimahullah. Qala ilam anna isti'mal al-'abdi li lafdhati law. Ketahuilah bahwa penggunaan seorang hamba terhadap lafaz law taqau ala qismaini, terbagi menjadi dua, madzmum wa mahmud, ada yang tercela dan ada yang terpuji. Fa'amal madzmumu, adapun yang tercela, fa an yaqa'a minhu aw alayhi amrun la yuhibbu, yaitu terjadi minhu darinya atau atasnya sesuatu, ya darinya, yakni sesuatu itu terjadi karena perbuatannya, au alaihi, sesuatu itu terjadi menimpanya, la yuhibbuhu, yang dia tidak sukai, sesuatu yang tidak dia senang. Fayaqul, lalu dia mengatakan, lau anni fa'altu kaza lakana kaza, andaikan aku melakukan kaza, demikian, seandainya, andaikan aku melakukan begini, maka tentu akan begini. Nah, ucapan yang seperti ini, andaikan dulu begini, maka tentu sekarang begini hasilnya. Fahada min amali syaitan, maka ini termasuk amalan setan. Termasuk amalan setan. Taftah amala syaitan, sebagaimana dalam hadis. Mengapa? Li'anna fihi mahdhurain, karena padanya ada dua hal yang mahdhur. Ada dua hal yang ditakutkan. Ahaduhuma, yang pertama, anha taftahu alaihi baban nadab, akan membuka untuknya pintu penyesalan, wasukhti, dan pintu kemurkaan, walhuzni, dan kesedihan. Alladhi yambaghi lahu ighlaquhu, yang sepantasnya ditutup pintu-pintu itu. Seorang tidak boleh menyesal, murka, dan bersedih atas perkara yang menimpanya, perkara yang tidak disukainya. Itu semestinya ditutup, karena akan mengurangi kualitas iman seseorang kepada takdir. Nah, ya, apa yang menimpa kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, kewajiban kita adalah menerimanya, ridho, rela dengan pilihan, ketentuan dan takdir Allah. Semestinya demikian. Semestinya pintu penyesalan, kemurkaan, kesedihan ditutup. Mengapa? Oleh safiha naf'un, karena enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaat menyesal. Ya, karena perkaranya sudah terjadi. Ya. penyesalan sudah terlambat. Nah, laisa fiha naf'un, kata Syekh di sini, tidak ada manfaatnya. Penyesalan sudah terlambat, tidak ada lagi manfaatnya menyesal. Jadi seharusnya menerima ketentuan dan takdir Allah, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, asali yang kedua, anna fi dzalika su'adabin 'ala Allah. Karena pada perkara itu ada bentuk su'u adab, adab yang jelek kepada Allah, wa 'ala qadari, dan kepada takdirnya. Nah, kepada takdirnya. Ya, mengurangi kualitas iman kepada takdir. Fa innal umura kullaha wal hawadits daqiqaha wa jalilaha bi qada'illahi wa qadari. Karena semua urusan, semua kejadian, daqiqaha wa jalilaha, yang kecil maupun yang besar, ya, semua urusan-urusan yang besar maupun yang kecil, perkara yang menurut pandangan kita sepele, semuanya itu biqada'illahi wa qadari, terjadi karena kehendak dan terjadi karena ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma waqa'a minal umuri fala budda min wuqu'i. Dan apa yang terjadi dari perkara-perkara tersebut, maka mesti terjadi. Masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi. Wala yumkin uradduh, enggak mungkin ditahan, enggak mungkin ditolak. Nah, tidak mungkin ditolak. Kita tidak mungkin mengubahnya. Faka'an nafi qawli, maka seakan-akan pada ucapan lau kana kada au lau fa'altu kada kana kada. Seandainya sebelumnya begini, atau seandainya sebelumnya saya melakukan begini, maka hasilnya akan begini. Ucapan itu, kata Syekh Nawfirabi, padanya ada bentuk penolakan. Wa nawudha'fi imani, padanya ada bentuk kelemahan iman. Biqada'illahi wa qadari, lemahnya iman terhadap takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah terjadi, gak usah andaikan begini ya, andaikan begitu ya, gak usah. Ya, karena itu semacam bentuk penolakan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebagai seorang yang beriman harus mengimani 6 rukun iman. Di antaranya beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Wala raiba, dan tidak diragukan lagi, anna hadainil amroin, bahwa dua perkara ini, al-mahdurain, yang ditakutkan ini, la yatimmu lil abdi imanun, tidak akan sempurna iman bagi seorang hamba, wala tauhidun, tidak pula tauhidnya, illa bitarkihima, kecuali dengan meninggalkan keduanya. Nah, meninggalkan keduanya, yakni kedua mahdzur tadi, kedua perkara yang ditakutkan tadi, yaitu apa? Yang pertama, garis bawahi, taftah bab an-nadam was-sukht wal-huzn, membuka pintu penyesalan, kemurkaan, kesedihan. Ini harus ditinggalkan. Yang kedua, su'u adab, adab yang jelek kepada Allah dan kepada takdirnya, ini harus ditinggalkan. Dua perkara ini harus ditinggalkan supaya iman dan tauhid kita menjadi sempurna. Wa ammal mahmudu, itu tadi yang tercela. Sekarang penggunaan kata andaikan yang terpuji. Fi dzalika fa an yaqula hal abdu tamanniyan lil khair, yaitu seorang hamba mengucapkannya tamanniyan dalam bentuk mengharapkan kebaikan. Jadi harus dibedakan ya. Yang tercela dalam bentuk penyesalan, kesedihan, ketidakrelaan, ketidakridhoan akan ketentuan Allah, itu tercela menggunakan kata andaikan sebagai bentuk penyesalan atas apa yang telah terjadi. Nah, andaikan saya dulu begini, tentu sekarang sudah begini. Andaikan tadi saya begini, sekarang sudah begini. Jangan berandai-andai. Jangan mengucapkan dengan andaikan sebagai bentuk penyesalan. Adapun yang terpuji, jika seseorang mengucapkan andaikan, tamanniyan lil khair, ya, dalam keadaan mengharapkan kebaikan. Konteksnya tamanni, berharap kebaikan. Itu terpuji. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, "Tawassabtu min amri mastadbartu. Masuktul hajja wa la ahlaltu bil umrah." Ya, seandainya aku mendapati perkaraku yang sudah aku tinggalkan, masuktul hajja, aku tidak akan membawa hewan haji, hewan kurban. Bagi jamaah haji namanya hajiyun. Dan aku akan berihram, ihram umrah. Yakni Nabi berangan-angan ingin berhaji dengan jenis haji tamattu, bukan jenis haji qiran. Ini kan tamanniyan lil khair. Mahallu syahid, Nabi menggunakan ungkapan lau andaikan. Tapi konteksnya mengharap kebaikan, mengharap yang lebih afdol. Berhaji dengan jenis haji tamattu itu lebih afdol daripada qiran maupun ifrad. Hanya saja karena Nabi sudah terlanjur berihram dengan ihram haji qiran. Nah, Nabi berihram dengan ihram umrah, kemudian dirangkaikan dengan haji setelahnya. Ya, itu qiran. Nah, ya, sudah terlanjur. Nah, sudah terlanjur. Nabi berangan-angan ingin berhaji dengan jenis tamattu, dan itu afdol. Baik, itu satu contoh. Contoh yang lain, wa qauluhu firrajul almutamanni lil khair, ucapan Nabi kepada seseorang yang menginginkan kebaikan, lau annali misla mali fulan la amintu fihi misla amali fulan. Hadis riwayat Tirmidzi. Andaikan saya memiliki harta seperti hartanya fulan, tentu aku akan mengamalkan suatu amalan soleh seperti yang diamalkan fulan. Ini mengucapkan andaikan, konteksnya menginginkan kebaikan, berangan-angan melakukan kebaikan, itu terpuji. Andaikan saya punya sejumlah uang, saya akan naik haji. Terpuji enggak? Terpuji. Andaikan saya memiliki sejumlah uang, saya akan mengoleksi kitab ini dan itu. Saya akan melengkapi maktabah saya dengan kitab ini. Terpuji. Nah, karena berangan-angan kebaikan. Walau sabar akhi Musa, dan ucapan Nabi, ya, Contoh yang ketiga, seandainya atau andaikan saudara akhi Musa, saudaraku yaitu Nabi Musa bersabar, laqassallahu alina min naba'ihima, nanti Allah akan mengkisahkan kepada kami, kepada kita, dari berita keduanya, yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Ay fi qissatihi ma'a al-Khidir. Ada dua cara membaca kata ini. Di fathil kha maka sirdad Khidir. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, di kasril kha wasukuni dad Khidir. Khidir. Ya, ini yang biasa kita ucapkan, Khidir, Khidir, Khidir. Afsahuhuma, yang paling fasih adalah Khidir. Di fathah kha-nya, di kasrah dad-nya, lebih fasih daripada Khidir. Di kasrah kha-nya, di sukun dad-nya. Tapi kalau sudah menjadi apa, versi Indonesia, Khidir, Khidir. Jadi jadinya sukun, padahal versi Arabnya Khidir, Khidir. Nah. Barakallahu fiikum. Wa kama, dan sebagaimana pula, anna lahu idza qalaha mutamanniyan lil khairi fa huwa mahmudun, wa idza fa idza qalaha mutamanniyan lis syarri fa huwa madhmum. Sebagaimana lahu jika diucapkan dalam rangka mengharapkan kebaikan maka itu terpuji, demikian pula jika diucapkan dalam rangka mengharapkan kejelekan maka itu tercela. Jadi tergantung konteksnya. Jika konteksnya tamannil khair itu baik, jika tamannil syar itu jelek. Fastimalu lahu takunu bihasabil halil hamil 'alaiha. Maka penggunaan kata lau, andaikan, sesuai dengan keadaan alhamil alaiha, keadaan hal yang membawanya. Jika kebaikan maka terpuji, jika kejelekan maka tercela. Alhasab alhal alhamil alaiha. Nah, tergantung perkara yang menyebabkannya diucapkan. Dipahami rincian ini? Jadi tidak mutlak tercela, bisa terpuji. In hamila 'alaiha ad-dajaru wal huznu wa dhafu al-imani, apabila yang memotivasi hamila, ya, membawanya, yakni yang menyebabkannya, menyebabkan lau terucap adalah ad-dajar. Naam, perasaan jemu. Dajar, ya. Perasaan jemu, perasaan jengkel, wal huznu, dan perasaan sedih, wa dha'ful iman, dan lemahnya iman, bil qada'i wal qadari, terhadap takdir dan ketentuan Allah, au tamanna asyar, atau teman syar, berangan-angan kejelengkan karena madmuman, maka itu tercela. Wa in hamila 'alaiha ar-raghbatu fil khair, apabila yang menyebabkannya terucap adalah cinta terhadap kebaikan, wal irsyad, terhadap bimbingan, wa ta'lim, dan ta'lim pengajaran, karena mahmudan, maka hukumnya terpuji. Walihada ja'ala al-musannifu at-tarjamata muhtamilatan lil amrayn. Dan karena inilah penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, menjadikan bab muhtamilah memiliki kemungkinan, lil amrayn, terhadap dua perkara, yaitu dengan mengatakan babu ma ja'a fi law, dalil-dalil yang datang tentang ucapan andaikan. Beliau tidak memastikan hukumnya haram. Tidak mengatakan babu majaa fi tahrimi lau, tidak, karena ya tidak selamanya tercela, kadang terpuji, tergantung sebab. Kata andaikan diucapkan. Barakallahu fikum. Naam. Sekarang kita beralih ke bab berikutnya. Qala babu an-nahyi an sabirih. Bab larangan dari mencela angin. Ya, mencela angin. Hadis yang pertama dan hanya satu dalil di sini, an Ubay bin Ka'b radhiyallahu an, dari sahabat Ubay bin Ka'b, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la tasubbu riha, janganlah kalian mencela angin. Dan hari-hari ini angin bertiup cukup kencang. Nah, jangan mencela angin itu. Ya. Mungkin karena pakaiannya diterbangkan angin. Entah kemana. Dicari-cari ternyata sudah disita. Karena melanggar aturan. Bukan anginnya. Qadarullah, angin bertiup di waktu itu. Atau jengkel karena layangannya putus kan. Angin kencang, layangannya putus. Jengkel, dia mencela angin. Gak boleh. Perhatikan ini yang suka main layangan. Jangan mencela angin. Nabi mengatakan, la tasubburiha, jangan kalian mencela angin. Nah, karena angin itu tidak memiliki daya dan upaya. Dia diperintah, makmur, mudabbar, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mencela angin sama saja mencela yang mengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang memerintahnya. Fa'idha ra'aytum ma takrahuna, maka apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak senangi, yang kalian tidak sukai terkait dengan angin, faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, kami meminta kepadamu kebaikan angin ini. Nah, ketika melihat angin bertiup sangat kencang, kita khawatir ya, ada musibah yang terjadi. Nah, minta kebaikan dari angin tersebut dan meminta perlindungan dari kejelekan. Min khairi hadhi rih wa khair ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khair ma umirat bi wa khairina. Wa wa'atifa ma'tuf ke khair yang pertama. Wa khair ma umirat bi, dan kami juga meminta kebaikan apa yang angin itu diperintahkan dengannya. Nah, jadi kebaikan angin itu, kebaikan yang dikandungnya, yang dibawanya, dan kebaikan yang angin itu diperintah untuk apa? Kita meminta kebaikan dari angin yang bertiup itu. Angin yang bertiup memiliki banyak maksud, memiliki banyak tujuan. Di antaranya apa? Apa di antara maksud angin bertiup? Manfaatnya, dari sisi manfaat, membawa awan yang berisi titik-titik hujan. Itu kan kebaikan. Dan sebaliknya kita berlindung, wa na'udzu bika min syarri hadhiri, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang dikandungnya, yang ada di dalamnya. Wa syarra ma umirat bi, dan kejelekan yang dia diperintahkan dengannya. Di antara kejelekan yang angin diperintahkan dengannya adalah untuk mengazab, menyiksa suatu kaum. Nah, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, kaum 'Ad. Ya, dengan rih yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nah, sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, enggak henti-hentinya angin bertiup selama 7 hari 8 malam, enggak ada henti-hentinya, terus bertiup membinasakan kaum 'Ad. Kita berlindung kepada Allah dari musibah ya yang diperintahkan dengannya angin itu. Kalau di daerah kita ini dekat pantai, hampir setiap tahun kita membaca ada bencana berupa angin puting beliung. Ya, banyak rumah yang atapnya terbongkar, bahkan di Mahat pernah terjadi, ada sebagian ikhwah sampai mengikat rumahnya, ya kan? Itu kan kita berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Ya, ada yang atapnya terbang. Nah, kerugian apa namanya? Kerugian materi, ya. Alhamdulillah enggak ada korban jiwa. Berlindung kepada Allah. Jangan ketika angin bertiup kencang, bertiup hebat, justru antum apa? Mendatangi, kemudian bermain-main di sekitarnya, lalu ramai suara hirup piku. Oh, anak-anak seperti itu kan, kalau melihat angin kencang justru senang dijadikan bahan mainan. Maka para aba mudarrisin asatidah ajarkan anak-anak kita membaca zikir ini. Ya. Nah, secara khusus orang tua memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak mereka. Jangan kemudian memiliki prinsip kan sudah saya sekolahkan di Mahat, sudah masuk di kelas ini, kelas itu. Kemudian lepas tanggung jawab lah. Tanggung jawab pertama kali ada di pundak-pundak orang tua. Wa tus'alu anhu yaumal qiyamah. Yang ditanya bukan mudarris pada hari kiamat. Yang ditanya orang tua. Mengapa kamu tidak mendidik anak-anakmu dengan didikan Islam? Kullukum mas'ul wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bukan mudarris yang ditanya. Mudarris hanya sebatas ta'awun. Meluangkan waktu untuk mengajari anak-anak kita. Nah, ingat tanggung jawab pertama kali ada di beban pundak orang tua. Kita yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin." Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sahahu At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Fi masail, pada bab ini ada beberapa kandungan. Al-ula yang pertama, an-nahyu an sabdir rih, larangan dari mencela angin. Yaitu ucapan Nabi, la tasubbu ar-rih, jangan kalian mencela angin. Dan sudah menjadi kaidah bahwa asal hukum pelarangan adalah litahrim, hukumnya haram. Ya, haram mencela angin. Bagi yang mencelanya maka berarti dia berdosa. Kedua, yang kedua, irsyadu ila al-kalamin nafi idza ra'al insanu ma yakrahu. Bimbingan kepada ucapan yang bermanfaat apabila seseorang melihat sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai. Ya, doa itu tadi yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi wa khairi ma fiha, dan seterusnya. Al-irsyadu ila annaha ma'muratun, bimbingan bahwa angin itu diperintah pada lafaz wa khairi ma umirat bihi, berarti dia diperintah mencela angin, berarti mencela Allah azza wajalla yang memerintahnya. Rabi'ah yang keempat, annaha qad tu'maru bi khairin wa qad tu'maru bi syarrin. Angin itu terkadang diperintah untuk suatu kebaikan dan terkadang pula diperintah untuk suatu kejelekan. Sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Masih ada waktu, kita baca penjelasan As-Sa'di tentang bab ini. Qala babun nahyi an sabdir rih wa hada nadhiru ma sabaqa fi sabdid dahr. Ini bab ini nadhir, yakni sama dengan bab sebelumnya berupa mencela masa. Ya. Pertanyaannya mana yang umum, mana yang khusus? Siapa yang bisa menjawab? Lebih umum mana, mencela masa atau mencela angin? Mencela masa itu lebih umum. Karena angin yang bertiup masuk dalam lingkup ya cakupan masa itu. Illa anna dzalikal babu 'amun fi sabbi jami'il hawadits dahr. Hanya saja bab itu isyarat dalika isim isyarah kembali kepada sabud dahr. Bab mencela, bab hukum mencela masa lebih umum. Ya. Umum fi sabbi jami'i hawadits dahr. Terkait mencela semua kejadian-kejadian yang terjadi di masa itu. Wa hadza khassun birrih. Adapun ini khusus tentang angin. Wa ma tahrimihi. Nah, jelas hukumnya haram. Bersamaan dengan hukumnya yang haram ini, fa innahu hamqun. Maka mencela angin atau mencela masa adalah kebodohan. Suatu bentuk kebodohan. Wa dha'fun fil aqli, dan lemahnya akal sehat. Ya subhanallah. Pertama itu haram, jelas karena melanggar larangan Nabi. Kemudian yang kedua, itu bentuk kebodohan dan lemahnya akal sehat seseorang. Waroi dan pandangan seseorang. Mengapa? Fa inna riha musarrafatun mudabbaratun. Karena angin itu diatur. Musarrafa mudabbara maknanya sama. Bitadbirillah, dengan pengaturan Allah. Ya kan? Enggak masuk akal kemudian kita mencela angin karena dia diatur. Wa taskhiri, diatur dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fasabbulha, maka mencelanya. Ya, fasabbulha, maka orang yang mencelanya yaqa'u sabbuhu 'ala man sarrafaha, maka celaannya jatuh kepada Allah yang mengaturnya. Walau la anna al-mutakallima bisabdi rihi la yakhthur hadha al-ma'na fi qalbihi ghaliban. Seandainya orang yang berbicara mencela angin, la yakhthur hadha al-ma'na, makna ini tidak nampak atau tidak muncul fi qalbihi, dalam hatinya ghaliban secara umum. Ya, lakana al-amru afdha'a min dzalik, maka tentu perkaranya lebih jelek daripada itu. Nah, yakni mencela angin saja tanpa memaksudkan mencela Allah itu sudah jelek, itu sudah haram. Apalagi jika dia memaksudkan Allah. Lakana al-amru afdha'a min dzalik, maka tentu urusannya lebih parah lagi daripada itu, yaitu jenis yang pertama tanpa memaksudkan Allah. Walakin la yakadu yakhthuru biqalbi muslimin, akan tetapi jenis yang kedua ini, yakni memaksudkan ketika mencela angin, memaksudkan mencela Allah, ini la yakad, hampir-hampir ya tidak muncul dalam hati seorang muslim. Nah, karena kalau dia memaksudkan Allah Subhanahu wa taala, dia kafir. Dia kafir dengan mencela Allah, sama saja tidak mengagungkan Allah. Sementara keimanan itu dibangun di atas apa? At-ta'zim. Ya, dasar pondasinya adalah pengagungan. Jika tidak ada pengagungan, berarti sama saja tidak beriman. Jadi hampir-hampir ini enggak ada dalam hati seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah, bab qaulillahi ta'ala, bab berikutnya. Azan dulu ya. Belum? 1 menit. Ya, mending telat daripada lebih cepat. Ya. Prinsip azan lebih baik telat daripada lambat. Karena kalau antum azan sebelum masuk waktunya, sama saja. Sama saja apa? Membuat orang-orang yang sholat di waktu itu batal sholatnya. Kita lanjut. Babu qaulillahi ta'ala. Bab firman Allah ta'ala. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah ghairal haq, bukan dengan prasangka yang benar, dhannal jahiliyah, berupa prasangka jahiliyah. Berupa prasangka jahiliyah. Yaquluna law kana lana min al-amri syai'un. Ada lanjutan ayatnya. Sampai di mana? Di sini panjang sampai akhir ayat. Mada indak? Naam yaquluna law kana lana min al-amri syai'un ma qutilna. Bukan. Yadhunnuna billahi. Yaquluna hal lana min al-amri min syai'. Ya, ada sambungannya. Yaquluna, mereka mengatakan, hal lana, apakah kami memiliki min al-amri syai', dari urusan itu sesuatu pun. Kami memiliki, mampu mengatur urusan itu. Qul innal amra kullahu lillah. Katakan bahwa semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Asyahid, ya. Di sini kata yadhunnuna billahi ghairal haq. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yakni su'udzan. Ya, berburuk sangka kepada Allah. Jadi pembahasan kita terkait dengan apa? Husnudzan billah. Munasabatu al-bab di kitab tauhid, kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. At-tambih ala anna husnul dhon, peringatan bahwa berbaik sangka billah kepada Allah, anna husnul dhon billah min wajibati tauhid, termasuk diantara kewajiban-kewajiban tauhid. Nah, orang yang bertauhid, dia harus memiliki husnudzon kepada Allah. Dia harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban tauhid. Artinya wajib, ya, kita melakukannya agar tauhid kita menjadi sempurna. Wa anna su'adzan, dan bahwa su'adzan, prasangka buruk billah kepada Allah, yunafi at-tauhid. Bisa menghilangkan, menafikan tauhid. Yunafi tauhid, bisa menafikan tauhid. Jadi kesimpulannya tentang apa? Berprasangka baik kepada Allah merupakan penyempurna tauhid, dan su'udzon, berburuk sangka kepada Allah merupakan hal yang menafikan tauhid. Nah, dalil yang kedua, ayat ke-6 dari surat Al-Fath. Adh-dhannina billahi dhannas-sau. Orang-orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Ayu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas-sau. Jadi domir pada adh-dhannina kembali kepada orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang berprasangka buruk kepada Allah. Alaihim da'iratus saw, atas mereka giliran yang buruk, yakni azab yang buruk. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, ayat yang pertama, fusyara hadza bi annahu subhanahu la yansuru rasulah. Ini ditafsirkan bahwa Allah tidak akan menolong rasulnya. Adunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Apa prasangka buruk mereka, yakni mereka meyakini bahwa Allah tidak menolong rasulnya. Wa anna amrahu sayatmahillu, bahwa dan bahwa urusan Rasulullah, yakni dakwah Islam yang beliau bawa, itu akan hilang, ya, akan hilang, tidak akan bertahan lama. Wa fusyira bi dhannihim anna ma asabahum lam yakun yuqadarillahi wa hikmati. Dan juga ditafsirkan bahwa prasangka mereka adalah apa saja, bahwa apa saja yang menimpa mereka bukan karena takdir dan hikmah Allah. Ini su'udzan yang dimaksud, ya. Nah, menyikapi, meyakini musibah itu bukan karena takdir dan hikmah Allah. Fahusyara bingkaril hikmati bingkaril qadir. Sehingga tafsir yang kedua ini ditafsirkan berupa mengingkari hikmah dan takdir Allah. Wa ingkari an yutimma amra rasulihi, dan mengingkari bahwa Allah tidak akan mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan urusan Rasulullah, yakni dakwahnya. Wa an yudhhirahu 'ala ad-din kulli, dan mengingkari bahwa Allah akan memenangkan, ya, amrahu, domirhu, kepada yudhhirahu, kembali kepada amri Rasulullah. Nah, urusan Rasulullah, yakni agama Islam, mereka mengingkari bahwa Allah akan memenangkannya di atas seluruh agama. Wa hadza huwa dhannu sawu, inilah yang dimaksud prasangka buruk. Nah, alladzi dhannahu al-munafiqun, yang disangka oleh orang-orang munafik wal musyrikun, dan orang-orang musyrik, fi suratil fath, pada surat al-fath, yaitu ayat yang ke-6 yang barusan kita baca. Ya, itu tafsir dhanna sawu. Nah, mereka menyangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya, bahwa agama Islam tidak akan menang. Wa inna ma kana hadza dhanna sawi, hanyalah sesungguhnya ini merupakan prasangka buruk. Mengapa? Li annahu dhannun ghairu ma yaliqu bihi subhanahu. Karena itu merupakan prasangka yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, وَمَا يَلِيكُ بِحِكْمَةِ, tidak selaras dengan hikmahnya, وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ, dan tidak selaras dengan keadaan Allah yang maha terpuji, وَوَعْدِهِ الصَّدِقِ, dan tidak selaras pula dengan janjinya yang benar. Bagaimana mungkin kita menyangka Allah tidak menolong Rasulnya, Allah tidak memenangkan agama Islam, sementara itu adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi memang kadang kalah, ya, ketika jihad kan gak selalu menang Islam, kadang kalah, tapi akibatu amri, ya, akhir dari, kesudahan dari urusan agama Islam mesti menang, walaupun pada perjalanannya gak selalu menang, kan begitu. Tapi pada akhirnya akan menang. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Faman dhanna annahu yudilu al-ba'tila, maka barang siapa yang menyangka bahwa Allah yudilu al-ba'tila, adalah syaih, yakni ja'alahu mutadawilan. Ja'alahu mutadawilan, saling berganti. Yani ia ja'ala lahu ad-daulah wal ghalabah. Ya, barang siapa yang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebatilan itu akan mengalahkan al-haq idalatan mustaqirrah, terus menerus. Ya. Barang siapa yang menyangka ini, bahwa kebatilan akan terus mengalahkan kebaikan, yatmahillu ma'aha al-haq, dan dengannya al-haq akan kalah dan akan sirna, au angkara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadari, atau mengingkari apa yang terjadi dengan takdir dan ketentuannya, au an nam au angkara an yakuna, atau mengingkari an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi, mengingkari bahwa sesuatu yang terjadi bukan ya ketentuan dan takdir Allah. Naam. Mengingkari bahwa sesuatu yang terjadi dengan ketentuan dan takdir Allah. Yakni meyakini itu bukan terkait dengan takdir Allah. Aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin baligha, atau mengingkari takdir Allah memiliki hikmah yang besar. Yastahiqu 'alaiha alhamdu, yang dengannya Allah berhak dipuji. Nah, ada sebagian orang memiliki keyakinan bahwa apa yang terjadi ya itu semata hanya karena kehendak Allah, tidak ada hikmah di balik itu. Ini yang beliau singgung. Bal za'ama anna dzalika li masyiatin mujarradah. Bahkan dia menyangka bahwa itu, lihat isim isyarah itu kembali ke mana? Siapa yang bisa jawab? Dalika. Syabab. Mana syabab? Dalika. Isim isyarah ini kembali ke mana? Al-musyar ilaihnya mana? Siapa yang katakan? Syabab. Aliyah satu. Musyar ilahnya mana? Ini pelajaran durusul ujilid satu ini. Dalika ismul isyarah lil ba'id. Ya. Nah, sekarang musyar ilahnya mana? Tawasito dua. Tawasito tiga. Aliyah satu mana tadi? Gak ada. Aliyah dua. Ada tahu? Coba perhatikan. Au angkar an yakuna qadaruhu hikmatin balighah yasihku alaih alhamdu bal zama anna dhalika yani qadaruhu ya naam qadaruhu lima syiatin mujarrada, bahkan dia menyangka bahwa apa yang Allah takdirkan itu terjadi hanya karena kehendak Allah semata, hanya karena Allah menghendaki, tidak ada hikmahnya. Mengapa kaum mukminin masuk jannah? Karena Allah menghendaki. Mengapa orang-orang kafir masuk neraka? Karena Allah menghendaki. Kemudian dibalik, jika Allah menghendaki, bisa enggak kaum mukminin yang tidak melakukan dosa masuk neraka? Bisa, kata dia. Orang kafir bisa masuk jannah jika Allah menghendaki? Bisa, kata dia. Artinya apa yang Allah lakukan gak ada hikmahnya. Itu keyakinan sebagian orang. Ini yang dibantah oleh Ibnu Qayyim. Itu termasuk dzalul. Ya, meyakini bahwa perbuatan-perbuatan Allah tidak ada hikmah di baliknya, hanya sekedar masyiah, itu dzalul sawuk. Sangkaan buruk kepada Allah. Semua ada hikmah. Nah, na'lamuha aw lam na'lamha. Kita ketahui hikmah itu atau tidak? Mesti ada hikmah. Tayyib. Fadhalika dhannul ladina kafaru, maka itu merupakan prasangka orang-orang kafir. Fawailul lil ladina kafaru, maka celakalah orang-orang kafir. Minan nar, dari neraka. Yakni celaka karena akan masuk ke dalam neraka. Naam. Wa aktsarun nas, dan mayoritas manusia. Yadhunnuna billahi dhanna sawu, berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Fima yakhtassu bihim, terkait hal-hal yang khusus terhadap mereka. Perhatikan ungkapan ini. Aktsarun nas, kebanyakan orang. Artinya sedikit orang yang selamat dari prasangka buruk kepada Allah. Ya, semoga kita termasuk orang yang sedikit itu. wa qalilun min ibadiya asyakur. Wa fima yaf'aluhu bighairihi, berprasangka buruk tentang dirinya, ya, berprasangka buruk kepada Allah tentang dirinya atau tentang apa yang dilakukannya kepada orang lain. Wa fima yaf'aluhu bighairihi. Wala yaslamu min dzalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi. Dan tidak selamat dari hal itu. Nah ini. Dalika tadi kembali ke? Kembali isim isyarah. Tidak selamat dari itu. Itu apa? Berprasangka buruk kepada Allah. Kecuali orang yang mengenal Allah dengan. Mengenal Allah. Mengenal nama-namanya. Dan sifat-sifatnya. Asma'allahi. Arafallaha. Wa asma'ahu. Wa sifat. Tahu atau tihi. Isra. Apa? Sifat tahu, sifat tihi. Itu kelas alia. Alia itu tinggi. Tahu, tihi. Bukan tahu ya. Sifat tahu atau sifat tihi? Sama, bantu. Apa? Sifat tahu. Kenapa sifat tahu? Maksud kemana? Allah mansub. Mansub, alamat mansubnya fathah. Sifatihi, alamat mansubnya? Sifatihi, tentukan dulu jenis isimnya. Isim mufradkah, jamak taksir, jamak muannats salim, jamak muzakkar salim. Tentukan dulu. Jamak mana salim di nasab dengan apa? Alamat nasabnya. Jamak mana salim? Di kasroh. Berarti sifatihi. Ya. Begitu ya. Nah, walaupun sebelumnya di fathah, tapi ini di kasroh karena alamatnya berbeda. Nah, i'rabnya sama, sama-sama mansub. Tapi kan alamat bisa berbeda. Tanda nasab bisa berbeda. Baik. Man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdih. Yang selamat adalah orang yang mengenal Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan mujib hikmahnya, ya, hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wa hamdihi, dan perkara-perkara yang menyebabkan Allah dipuji. Apa yang menyebabkan Allah dipuji? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Allah dipuji. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa? Karena nikmat-nikmatnya. Allati la tu'addu wa la tuhsa. Tidak terhitung. Nah. Zahir batin. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan juga karena sifat-sifatnya. Yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Terpuji dengan itu. Falyatanil labibu, maka hendaknya orang yang berakal, perhatian, an-nasih li nafsi, yang menasihati dirinya. Nah, dihada dengan hal ini, al-labib an-nasih li nafsi, orang yang memperhatikan dirinya, maslahat keselamatan dirinya, hendaknya memperhatikan ini. Wal yatub ila Allah, dan hendaknya bertobat kepada Allah, wa istaghfiru, dan memohon ampun kepadanya, min dhannihi bi rabbi dhannasau, ya, karena berprasangka kepada Rabbnya dengan prasangka yang buruk. Natubu ilaihi wa nastaghfiru min dhannisau bi rabbina jalla wa ala. Kita bertobat kepada Allah dari prasangka buruk yang selama ini kita lakukan. Kemudian Ibnu Qayyim menutup statementnya dengan mengatakan, walau fatashta man fatashta, jika engkau berusaha mencari dan mencari, la ra'aita indahu ta'annutan ala al-qadari wa malamatan lahu. Ta'annutan yakni i'tiradan. Engkau akan mendapati indahu, orang di sisinya ada ta'annut, ya, penolakan terhadap takdir, wa mulamatan lahu, dan celaan kepada takdir. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza, dan dia berpikiran bahwa semestinya begini dan begini. Betul tidak? Kita sekarang lihat diri kita sendiri. Jika suatu saat ya mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah ada ya semacam ucapan ini dalam diri kita? Seandainya begini dan begini, andaikan begini dan begini. Nah, baik. Anahu kana yang bagiannya kuna katakan semestinya. Ya, semestinya begini dan begini. Sudah direncanakan dengan sematang mungkin. Ya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Nah. Tayyib. Fa mustaqillun wa mustaqsirun. Fa mustaqillun wa mustaqsirun. Ya, maka di sana ada orang yang sedikit dan ada yang banyak melakukannya. Nah, artinya tidak ada orang yang selamat dari itu. Hanya ada dua kemungkinan. Sedikit prasangka buruknya, kalau tidak sedikit berarti banyak. Enggak ada yang ketiga, yaitu tidak berprasangka buruk sama sekali. Kemustabilun kalau bukan sedikit, maka banyak. Wafattish nafsaka, maka lihatlah dirimu sendiri, ya, evaluasi dirimu sendiri, introspeksi dirimu sendiri. Hal anta salimun, apakah kamu termasuk orang yang selamat dari prasangka buruk? Fa in tanju minha tanju min dhi'azima. Fa in tanju minha, maka apabila kamu selamat darinya, berarti kamu telah selamat dari sesuatu yang besar. Yani min amrin di musibatin azima. Dari sesuatu yang musibahnya besar. Jadi ada takdir kelam di situ, musibah. Fa in tanju minha, jika kamu selamat darinya, tanju min dhi azima, yakni min musibah azima, wa illa, dan apabila tidak, fa inni la ukhalu, fa inni la ikhaluka najia. Ikhalu bi kasril hamzah ay adhunnuka. Nah, jika kamu tidak selamat, maka sesungguhnya aku menyangkamu. Maka sesungguhnya aku tidak menyangkamu selamat. Inilah ikhluka najia. Aku tidak menyangkamu selamat. Ikhlu bikasri alhamzah, yakni adhunnuka. Fa inilah ikhluka najia. انتهى كلام ابن القيم باختصار انظر زاد المعاد. نعم. Jadi hanya sedikit orang yang selamat dari hal ini. Fattish nafsaka, hal anta salim. Ya, masing-masing kita melihat diri kita, mengoreksi diri kita, apakah kita sudah selamat dari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'al Allah salama. Wa la biha wa illa huna jazakumullah. Tafadhal barakallahu fiikum.